Kan ku jalani. Ku tak salah dan ibu mengandung. Cacat di badan takkan ku sesali. Mungkin sudah suratan yang kuasa. Insanmu yang cacat, capaikanlah cita-citanya.